الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Halaman 327. Pembahasan akhir idhofah wa ammal idhofatu al-lafdiyatu. Adapun idhofah lafdiyah fala tufidu ta'rifan wala takhsisan. Masih ingat ya idhofah lafdiyah kemarin ya? Idhofah lafdiyah ya, dia enggak memberikan faedah takhsis, enggak juga bisa memberikan faedah ta'rif. Ya, idhofah lafdiyah yang mudhofnya berupa sifat, sifat isim maf'ul atau sifat musyabbah, dan mudhof nilainya adalah ma'mul dari sifat tersebut. Taib, maka dia enggak bisa memberikan faedah ta'rif atau takhsis. Wa inna ma tufidu at-takhfifa fil lafdi. Terus apa fungsinya? Fungsinya adalah meringankan dalam pengucapan lafaz aja udah. Ya. Wa tusamma ghairu mahdhatin, dan dinamakan ini idhofah ghairu mahdhah, bukan idhofah tulen. Nah, fadhal dibaca Shodiq. Qala syarih rahimallahu ta'ala qawluhu fala tufidu ta'rifan wala takhsisan wad-dalilu ala annaha la tufidul mudhafa. La tufidu al-mudafu ta'rifan. La tufidu al-mudafu ta'rifan wa wuku'ul mudafi fiha sifatan linnakirati. Nahu ja'a rajulun dharibu zaydin, fadharibu zaydin sifatu li rajulin. Sifatun li rajulin. Li rajulun. Wahuwa nakiratun. Wan-nakiratu la tusafu bil ma'rufi bil ma'rifati. Baik. Dalil bahwa mudhaf yang seperti ini lafdiyah, idhofah lafdiyah, enggak memberikan faedah ta'rif. Mudhaf di situ terletak sebagai sifat bagi nakirah. Ja'a rajulun daribu Zaidin. Perhatikan daribu Zaidin, walaupun daribu diidofahkan pada isim ma'rifah Zaidin, namun dia enggak memberikan faedah ya ma'rifah. Daribu Zaidin ya, dia sifat atau na'at dari rojul. Nah, rojul ini man'utnya atau mausufnya nakirah, sedangkan nakirah latu sofu tidak bisa diberikan sifat atau tidak bisa diberikan na'at dengan al-ma'rifah. Terus والدليل على أنها لا تفيد المضاف تخصيصا أن أصل قولك ضارب زيد بالخفض ضارب زيدا بالنصب فالاختصاص بالمعمول حاصل قبل الإضافة كما تقدم قبل والأول باتفاق والثاني على الأصحي. نعم. دليل idhofah lafdiyah ini, assalam, dia enggak bisa memberikan faedah takhsis. Anna asla qaulika, bahwa itu satu lagi siapa Mas Manto? Bahwa asal ucapan Anda daribu Zaidin, Zaidinnya dengan khafad, aslinya adalah daribun zaidan, zaidannya dengan nasab. Ya, Pak Priyadi yang enggak ada ya. Maka ikhtisas dengan ma'mul, perhatikan kan ma'mulnya si zaid itu. Kan kalau dikatakan ini memberikan faedah khusus, enggak. Ikhtisal dengan ma'mul itu hasilun, sudah ada ya, sudah terjadi. qabla al-idafah, sebelum idafah. Kama taqaddama qablu, sebagaimana berlalu sebelumnya. Ya. Wal awal bittifaq, yang awal dengan ittifaq, daribu Zaidin. As-sani alal asah, yang kedua berdasarkan pendapat yang sahih. Daribun Zaidan. Taib. Jadi sama sekali idhofah lafdhiyah ini enggak bisa memberikan faedah takhsis atau ta'rif. Ingat ya, kaidah dar apa idhofah lafdhiyah, idhofahnya itu isim sifat. Isim sifat itu isim fa'il, isim maf'ul dan juga sifat musyabbahah. Dan mudhofun ilaihnya adalah aslinya adalah ma'mul dari sifat tersebut. Berarti enggak bisa memberikan faedah takhsis ataupun ta'rif. Baik. Terus lanjut. Wa qawluhu wa innama tufidul tufidu at-takhfifa fil lafzi ay li anna qawlika hadha li anna qawluka hadha daribu Zaidin wa hadhani dariba Zaidin bil idafati akhaffu min qawlika hadha daribun Zaidan wa hadhani daribani Zaidan ba'd bi adamiha. Baik. Wa innama tufidu takhfif. Nah, terus idhofah lafdhiyah ini memberikan faedah apa? Ya, tarkib apa takhsis enggak? Ta'rif enggak? Ya, takhfif aja, diringankan aja dalam lafaz pengucapan. Li anna qaulaka. Ini Sodik kok masih sering salah ya? Li anna qaula qaulu qauli, gimana ceritanya itu? Nah. Karena ucapan Anda hadza daribu Zaidin, ya. Hadani dariba Zaidin bil idhofah, kalau pakai idhofah. Itu akhafu, tentunya dengan idhofah lebih ringan daripada ucapan Anda hadza daribun Zaidan. Hadani daribani Zaidan bi adamiha, ya, tanpa idhofah. Baik. Wa qala fil mughni, Ibn Hisham mengatakan di Mughni Labib, li annal asla fi sifati an ta'mala, karena hukum asal pada sifat dia mesti beramal. Walakinnal khafda akhafu minhu, namun ketika dikhafatkan, ya, dengan dia tidak beramal hanya jadi mudhaf, tentu lebih ringan pengucapannya. Idla tanwina ma'ahu walanuna. Kenapa? Ketika diidhofahkan enggak ada tanwin, enggak ada dariban Zaidan. Ya, cuman sekali tanwin aja, daribu Zaidin, gitu aja. Enggak ada daribun Zaidan. Cuman sekali tanwin ini, daribu Zaidin. Tentu lebih ringan, daribu Zaidin lebih ringan daripada daribun Zaidan. Dan enggak ada nun dan tasniah. Kita katakan hadani dariba Zaidin bil idhofah, itu lebih ringan daripada pakai tanpa idhofah. Hadani daribani Zaidan. Jelas ini ya. Wa qawluhu tusamma ghairu mahdhah. Nah, idhofah lafdhiyah ini dinamakan idhofah ghairu mahdhah, idhofah yang enggak tulen. Ay ghairu khalisatin, enggak tulen. Ya. Tai. Li'annaha fi taqdiril infisal. Karena idhofah seperti ini kita katakan hadza daribu Zaidin, itu ada takdirnya. Takdirnya apa? Infisal, dipisah. Aslinya hadza daribun Zaidan. Fa inna asla qaulika daribu Zaidin bil khafdi, asalnya adalah kalau ini dia yang diidhofah daribun Zaidan bin nasbi kama ulima mimma marra, sebagaimana yang diketahui dari yang sebelumnya. Qala asy-syarih au qala al-muallif was-sahihu anna al-mudafa ilai majrurun bil mudaf. Nah, nih yang sahih, mudafun ilai majrurun bil mudaf, bukan dengan idhofah, la bil idhofah. Idhofah itu hanya sebab aja. Wa tabi'ul mahfud ya'ti bit tawabi insyaallah. Sedangkan tabi' ya, tabi yang mahfud, apakah badal, atop, naat, taukid, ya, ya tivi tawabi itu akan datang nanti penjelasannya di pembahasan tawabi, insya Allah. Ya, qala asyarih wa qawluhu wassahih ila akhir ikhtalafan nahwiyun, para ulama ahli nahwu berselisih fil jari lil mudafi ini tentang siapa yang menjerkan al jar amil jar, terkait amil jar dari mudafun ilaih. Nah, mereka berselisih ala salah satu aqwalin, ya, tiga pendapat. Awaluha yang paling yang pertama, wa huwa sahih annahu majrurun bil mudaf, ya. Nah, ini majrur dengan mudaf. Jadi ketika antum katakan hada kitabu Zaidin, maka mana amil dari Zaidin? Mudaf kitab. Ya, wifaqan li sibawaihi. Nah, ini sesuai dengan pendapat sibawai. Bidalilit tisalid domiri bihi, dengan dalil bukti bersambungnya domir dengannya. Ya. Wadomiru la yattasilu illa biamilihi. Sedangkan domir dia enggak bisa mutasil, enggak bisa dia bersambung kecuali dengan amilnya. Ya. Antum katakan dorob tuhu. Nah, mana amilnya? Doroba itu bersambung dengan amilnya. Taib kitabuhu. Nah, taib gulami, gulamuka, gulamuhu. Nah, bersambung itu. Nah, domir enggak bisa jadi mutasil kecuali mutasil dengan amilnya. Ya. Kama taqulu akramani akramaka akramahu. Nah, ini dalilnya. Kalau ditanya apa dalil, apa amil dari mudhofun ilaih? Amilnya adalah mudhof. Dalilnya apa? Ah, ini. Dalilnya ini. Dalil ittisal dhamir dengan mudhof. Ya, dengan mudhof. Wasaniha yang kedua, annahu majrurun bil idhofah. Ya, majrur dengan idhofah wa qaulus Suhaili wa Abi Hayyan. Ini pendapat Suhaili dan Abu Hayyan, wa huwa dhaifun. Ini pendapat yang lemah. Li annaha ma'nawiyatun. Karena berarti karena yang namanya idhofah itu ma'nawi. Ya. Amil ma'nawi sama kayak mubtada. Mana amil mubtada? Ma'nawi. Al-ibtida. Ya. Karena ma'nawi enggak kelihatan. Fil mudhari marfu li tajarrudi anin nasibul jazimi. Mana amilnya ma'nawi? Apa? Tajarrud anin nasibi wal jazimi. Taib. Nah, kalau kita katakan kitabu Zaidin, Zaidin mana amilnya? Idhofah, ma'nawi. Ya. Taib. Wal amilul ma'nawi innama yusaru ilaihi fil amal inda ta'adzuril amil al-lafzi. Yang namanya amil ma'nawi, maka dia dijadikan bisa beramal ketika ta'adzur, mustahil, enggak mungkin ada amil lafzi. Ya. Wa huwa qad wujida, padahal amil lafzinya itu ada. Saya katakan hada kitabu Zaidin, ada itu kitab. Ya. Wa salisuha, yang ketiga, taib. Mana amil mudhofun ilaih? Majrurun bil harfi al muqaddari. Majrur dengan huruf jar yang muqaddar, ditakdirkan. Wa huwa lam au min au fi. Itu kemarin semua makna mudhof. Ya, misalkan saya katakan kitabu Zaidin, berarti takdirnya apa? Hadza kitabun li Zaidin. Wa huwa qaulu bani al-Badish. Al-Badish. Ya. Ini perkataan Ibnu Bajis. Badish. Wa huwa dhaifun aidan. Ini juga pendapat yang dhaif. Li annal hadfa wa ibqa'a amalihi dhaifun. Karena kalau dihadaf, hadaf li anna hadfal harfi, huruf dihapus. Namun tetap beramal. Ini dhaif. Ya. Antum misalkan antum mengatakan begini. Ila aina satadhab sukin. Sukin. Maksudnya apa? Ila suk. Ila aina satadhab? Al masjidi. Wih, al masjidi ini berarti ini ma'mul nih. Berarti ada amil ini huruf jar atau mudaf. Ya, amilnya apa? Harfu jar. Aina hiya? Mahdhufah. Nah, amil, dia beramal, tapi amilnya dihadap. Ini do'if. Paham enggak? Ini do'if. Tabarakallah. Selesai. Pembahasan mudhaf. Ada yang mau ditanya sini? Itu masih berselisih tadi ya. Untuk ambilnya itu masih berselisih. Yang sahih yang pertama. Mudhaf. Nah, kalau ditanya kenapa yang sahih yang mudhaf? Kenapa? Karena di apa? Bisa domir muttasil bisa bersambung dengan mudhaf. Ya, kan yang namanya mudhafun ilaih domir pasti domir muttasil. Kitabuhu, kitabi, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Artinya sekedar ini wawasan aja kalau ini. Yang dua wawasan. Artinya kalau ada pendapat yang seperti ini di kitab-kitab kita enggak norak gitu. Taib babu i'rabil af'al. Taib taqala. Taqaddama anna al-fi'la salasatu anwa'. Terlalu fi'il itu ada tiga macam, tiga bentuk. Madin, amrun, mudari'un. Wa annal madi wal amra mabniyan. Fi'il madi dan fi'il amr keduanya mabni. Wa annal mu'raba minal af'al. Yang mu'rab dari fi'il huwal mudari'u. Hanya fi'il mudari' idza lam yattasil binunil inas. Namun itu pun juga dengan syarat. Jika fi'il mudari' tidak bersambung dengan nun inas. Ya. Kalau bersambung dengan nun inas mabni. Ya, misalkan saya katakan al ummahatu yadribna zaidan. Bersambung yadribna bersambung dengan nun inas, maka mabni. Yadribna mabni ala sukun. Nah. Wala binun at-taukid al-mubasyirati lahu. Tidak pula bersambung dengan nun taukid. Ya, saya katakan misalkan ya. Apa namanya? Zaidun yadribanna Amron yadriba. Berarti mabni al-fath. Kenapa bersambung dengan nun taukid? Wa taqaddama anna al-fi'la yadkhuluhu min anwa'il i'rab. Salah satu. Dan terlalu bahwa fi'il itu dapat memasukinya dari tiga jenis i'rab yang tiga. Rafa, nasab, jazm fi'il mudhari ini. Ya. Taib. Idza ya, rafa jelas ya ketika tajarruduhu anin nasibi wal jazmi. Ya, mansub ya kalau ada idza dakhala alaihi nasibun. Majazm idza dakhala alaihi jazimun. Idza ulima dzalik kalau sudah diketahui hal ini wal i'rabu khassun bil mudhari. Maka i'rab itu khusus pada fi'il mudhari aja. Fi'il madi, fi'il amr mabni. Wa huwa marfu'un abadan. Fi'il mudhari marfu' selama-lamanya hatta yadkhula 'alaihi nasibun fayansibah aw jazimun fayajzimah. Ya. Sampai masuk ya amil nasab nanti menasabkan fi'il mudhari. Ya, kayak tadi yadribu masuk amil nasab. Lan yadriba Zaidun musliman. Zaid tidak akan memukul muslim. Atau masuk amil jazm maka menjazmkannya. Lam yadrib Zaidun kafiran. Ya. Taib. Nahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan lafaz na'budu dan nasta'in. Ya, dia fi'il mudhari marfu. Taib. Qala asy-Syarih ai amma in ini tasala bihi nunul inasi jika bersambung nunul inas nahu wal walidatu yurdi'na. Ya, perhatikan lafaz yurdi'na arda'a yurdi'u menyusui, maka para ibu yang menyusui fayubna ala sukun, maka fi'ilnya dimabnikan di ala sukun au nunut taukid atau bersambung dengan nun taukid al-mubashirati yang bersambung langsung sakilatan au khafifatan. Baik nun taukidnya sakilah atau khafifah. Ya. Baik, yang dia bersambung dengan nun taukid ya, sakilah layus jananna. Ya, perhatikan layus jananna. Maka yusjananna fi'lun mudhari mabni, mabni alal fat. Kenapa? Litisalihi biduni taukid. Walayakuna, walayakuna fi'l mudhari mabni alal fat. Ya. Kenapa? Litisalihi biduni taukid al khafifah. Fayubna alal fat. Maka mabni alal fat. Kama taqaddama fi sadril kitab. Sebagaimana berlalu di awal, sebagaimana berlalu di awal kitab. Qala wa qawlu wa huwa marfu'un abada. Ya, dia marfu' selama-lamanya. Ai i'lam anna nahuyina ajma'u ala anna al-mudari'a idha tajarrada minan nasibul jazimi kana marfu'an. Ketahuilah bahwasanya para ulama nahwu bersepakat fil mudari' jika dia terbebas dari amil nasab, amil jazam, maka dia marfu. Yaqumu Zaidun yamshi amrun. Yaqumu fi mudhari marfu. Wal matrafi dhamma zahira. Yamshi fi mudhari marfu. Wal matrafi dhamma muqaddara. Baik. Misal wa misalul musannifi, contoh dari musannif itu. Wa inna ma ikhtalafu fi tahqiqir rafi'i lahu ma huwa bi ma huwa. Nah, mereka berselisih terkait tahqiq, ya, penentuan siapa amil yang merofakkan. Mahwa apa amilnya? Ala aqwalin. Ini ke berbagai pendapat. Asahuha yang paling sahih qauluhum raf raf ya. Rafi'uhu. Ya, yang merofakkannya adalah nafsu tajarrudihi. Yaitu karena dia terbebas itu sendiri. Minan nasibul jazimi. Ya, itu yang merafakkan. Berarti amilnya maknawi. Wa huwa alladhi yajri ala alsinatil mu'ribina. Inilah yang biasa pada yang biasa sering diucapkan di lisan-lisan ya, orang-orang yang mengi'rab. Ya. Yaqulun, mereka mengatakan. Itu kayak kalimat yaqulun. Kita kan fil mudhari marfu. Litajarrudiyan nasibul jazimi wa lam tarafihi subutun nun yanau min af'al minal af'al al khamsah. Baik, yaqulun marfu'un litajarrudi minan nasibul jazimi, itu kan? Ini madhab al-Farra'i wa ghairihi min ya hudzaqil kufiyyin. Ya. Madhab Farra' dan yang lainnya dari ulama yang cerdas, yang expert. Ya. Dari kalangan kufiyyun wal ahfas minal basriyin. Dan ahfas dari kalangan Basriin. Wa istamirru ala raf'ihi, dan dia terus berlangsung pada rafa'nya hatta yadkhul alai nasibun fa yansibahu, sampai masuk amil nasab, nanti amil nasab itu yang menasabkannya. Ya, lan nabraha alaihi akifin. Nabraha fil mudhari marfu bi lan. Au jazim au jazimun fa yajzimahu, atau ya dia terbebas dari amil jaz apa? Atau masukkan amil jazm, nanti amil jazm itu yang menjazmkannya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, yalid pertama majzum bilam, yulad yang kedua majzum bilam. Baik. Wan nawasibul lati tansibuhu kisman. Sedangkan yang menasabkan fi'il mudhari ini ada dua, qismun yansibu bi nafsih wa qismun yansibu bi an mutmaratan ba'daha ba'dahu. Yang pertama mansub dengan amil nasab itu sendiri. Misal kita katakan lan yadriba Zaidun musliman. Maka ya si yadriba fi'il mudhari mansub bilan. Uridu an usafira, usafir mansub bi an. Atau dengan an mutmarah hatta yarji'a ilaida Musa. Ya. Maka yarji'a fil mudhari mansub bi an mutmaratan ba'da hatta. Baik. Qala syarih. Wan nawasibu kisman an nawasibu jam'u nasibin. Nawasib jamak dari nasib. Apa itu nasib? Ya, amil yang menasabkan. Bima'na lafdin nasibin. Yang dengan makna lafaz yang menasabkan. Au ya. Nawasib itu adalah jam'u nasibatin. Jamak nasibah. Bima'na kalimatin nasibah. Kalimat yang menasabkan. Wa qaddamaha 'alal jawazim. Dan Hattabi lebih mendahulukan amil-amil nasab daripada jawazim, li'anna asaraha, karena asarnya, pengaruhnya, asalatan, secara aslinya, wujudi wahuwa al-harakatu. Ya, itu memang ada, yaitu harokat. Bikhilafil jazim, berbeda dengan jazim. Fa'inna asarahu adami, karena pengaruhnya itu kayak enggak ada gitu, adami. Wal wujudi asrafu minal adami. Sedangkan yang ada tandanya itu lebih mulia daripada yang enggak ada. Wa kharaja bi qadi asalatan, keluar ketentuan di sini, artinya enggak termasuk di sini yang asalah, yaitu al af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang lima hala nasbiha. Ketika dia nasab. Wa inna asara an-nasibi hina idin adami, karena pengaruh dari amil nasab ketika itu adami, kayak enggak ada. Ala sabili niabah, itu seperti niabah aja dia menggantikan. Summa qala qismun yansibu bi nafsih, ya, qism yang menasabkan dengan diri sendiri. Hadzal qismu muttafaqun alaih inda jumhurin nahwiyyin. Ini bagian amil-amil nasab ya yang disepakati ya oleh jumhur ulama nahwu minul basrin dan kufiyin. Wa inna ma lam ya lam aqul, dan sesungguhnya saya tidak katakan inda jami'in nahwiyin menurut ulama nahwi, li annahum lam yattafiku, karena para ulama ahli nahwu enggak bersepakat ala harfin yansibuha al-mudari abi nafsihi. Ya, para ulama nahwu enggak bersepakat akan huruf yang menasabkan fi mudari tadi dengan diri sendiri, ghairu an faqat, selain an saja. Wa qawluhu bi an mutmaratan ba'dahu. Ya, ada yang mansub dengan an mutmaratan. Ini jelas ya, kita udah pelajari ya. Yang dia terletak setelah ya lamul juhud ya, kemudian terletak setelah hatta kai ya, kemudian apa lagi au dan fa sababiyah au ma'iyah ya. Sawa'un kana al-idmaru jaizan au wajiban, baik domir jawa jaiz atau wajib, kama sayati. Qala al-faqih, kata al-faqih, wa fi ibaratihi ya tajawuzu tajuzu ya tajuzu min jihati tasmiyati ghairi nasibi nasiban ya, kata al-faqih, maka dalam ibarat beliau ini boleh aja dari aspek penamaan dengan selain nasab ya, disebut nasiban. Wa hadha alladhi dzakarahu al-musannifu, ini yang disebutkan oleh musannif, min anna nawasiba qisman. Nawasib itu ada dua, wa huwa sahih wa huwa madzhabul basriyyin ya, wa khalafa al-kufiyyun, kaum kufiyyun menyelisih ini, fadhahabu, mereka berpendapat ila anna kullan minal qismain yansibu bi nafsihi wala idmar ya. Mereka berpendapat masing-masing dari dua jenis ini menasabkan dengan diri sendiri, bukan dengan itmar. Itmar itu apa? Dengan an-mutmarotan. Tapi cukup. Nanti habis asar lanjut lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jasar apa sih? Durah lagi. Pikir bentar. Habis itu kita istirahat 15 menitan. Asar jam berapa? 3 lewat berapa? 3 lewat 5. Gak apa-apa bentar. Ini 5 menit juga gak apa-apa. Fadul Fikri juga.